Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu pembahasan tentang mauqiful muslim minal fitan, atau sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah atau ujian, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita telah bahas di dua pertemuan yang pertama mengenai ujian yang terkait dengan kesenangan, ya, ujian yang terkait dengan hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang baik, ya, menurut kita, dan itu adalah ujian. Dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan pada sore hari ini, yaitu yang kedua, al-fitnatu allati takunu bisyar, fitnah yang terkait dengan kejelekan, ya. Dan kita mulai dari yang pertama, yaitu al-fitnatu bil musibati fiddin. Fitnah atau ujian berupa musibah yang menimpa agama seseorang. Ya. Qad yuftanul mar'u fi dinihi bi musibatin taqa'u alaihi. Kadangkala seorang itu mendapatkan musibah. Ya. Fayakhruju biha minad din. Dan musibah itu membuat dia sampai keluar dari agama. Wal'iyadzu billah, semoga Allah lindungi kita dari semua itu, min haitsu la yasy'ur, dalam kondisi dia tidak menyadarinya, dia tidak menyadari bahwasanya itu, ya, membuatnya keluar dari agama. Tusibuhul musibatu fi nafsihi bi marad, dia boleh jadi tertimpa musibah berupa sakit, ya. Fa yatasakhkhatu 'ala Allah, maka dia kemudian marah kepada Allah. Wa yara anna Allah qad zalamahu, dan dia berpandangan bahwasanya Allah telah mengzaliminya. Wala yasbiru ala hadhil musibah, dia tidak sabar dengan musibah yang menimpanya. Bal yatasakhkhatu min qada'i maulahu wa rabbih 'azza wa jalla, bahkan dia kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir dari yang maha melindungi, dari yang maha menguasai, ya, dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna al-hukma lillahi al-aliyyil kabir. Padahal keputusan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang boleh memutuskan, yang boleh menetapkan segala sesuatu itu hanya Allah. Ya, haknya itu hanya pada Allah. Dia tidak berhak untuk memutuskan. Wa ila hadza yushiru qawluhu ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya dari satu sisi saja, ya, maknanya adalah, ya, ala janibin wa ala tarafin, dia hanya beribadah, ya, tidak sempurna ibadahnya, itu hanya setengah-setengah, ya, cuma dari salah satu sisi saja, tidak menyeluruh. Walaisatil ibadatu mutamakkinah fi qalbihi, maka ibadah itu tidak menetap, tidak mengakar dalam hatinya. Fa'in aswabahu khairun atma'an nabihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang, dia senang. Ya. Wa'in aswabathu fitnatun inqolaba ala wajhihi. Namun kalau dia mendapatkan musibah kejelekan, ya, musibah yang dia tidak sukai, maka dia kemudian berpaling. Khosirat dunia wal akhirah. Dia akan rugi, kehilangan dunia dan akhiratnya. Dhalika huwal khusranul mubin. Dan inilah kerugian yang nyata. Ya, jadi ada orang-orang yang beribadah itu kalau dia dapat kesenangan. Dan kalau dia dapat kesusahan, dia memaki-maki. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Fama mauqiful insani min fitnati syarr? Maka bagaimana sikap yang benar seorang ketika menghadapi fitnah yang tidak dia sukai, ya, musibah yang dia tidak sukai. Maka jawabannya, ya, mauqiful insani min fitnati syarri ay yasbira wa yahtasib. Hendaknya ketika seorang itu mendapatkan hal yang tidak dia sukai, maka dia bersabar dan mengharapkan pahala dari musibahnya tersebut. Ya. Wa yantadhirul ajra min Allah, dan dia menunggu pahala dari Allah. Allah Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya hanyalah ya, pahala bagi orang-orang sabar itu disempurnakan tanpa hisab, tanpa hitungan. Artinya tak terbatas. Ya, kalau orang mau sabar, pahalanya tidak terbatas. Dan oleh sebab itu para ulama mengatakan, innal insana indal musibati lahu arba'u halat. Maka para ulama mengatakan, ya, tipe manusia itu kalau menghadapi musibah ada empat jenis orang, ya, atau empat jenis manusia. Al-halul ula, kondisi yang pertama, as-sakhutu ala Allahi azza wa jalla. Dia marah kepada Allah. Ya, haythu qaddaru alaihil musibah. Dia marah karena Allah telah mentakdirkan musibah baginya. Itu kondisi yang paling jelek. Ya. Dia kecewa kepada Allah, dia marah. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru. Dia sabar. Ya. Sabar itu berarti apa? Ya, fa yatadzawwaqu mararatal musibah. Dia merasakan pahitnya musibah. Ya. Wala takunu sahlatan alaihi, dan itu tidak mudah baginya. Bal hiya su'bah, bahkan itu sangat sulit baginya. Jadi orang sabar itu masih merasakan pahitnya musibah, masih merasakan berat dalam hatinya. Fa yatamanna annaha lam tusibhu, dan dia masih berharap andai saja musibah itu tidak menimpa dirinya. Ya. Lakin yasbir, tapi dia tetap sabar, ya. Wala yakunu fi qalbihi jaza'un 'ala Allah. Dia tidak, dalam hatinya tidak ada kekecewaan pada Allah. Wala tasakhutun minhu, dan tidak pula marah kepada Allah. Wala fi lisanihi qaulun muharram. Lisannya juga ya bisa, dia bisa menahan diri dari ya perkataan-perkataan yang diharamkan, ya. Wala fi af'alihi fi'lun muharram, dan perbuatannya pun terjaga dari perbuatan yang haram ketika menghadapi musibah. Ini pengertian sabar. Hati berat, tapi lisan dan perbuatannya bisa ditahan. Dan dia masih khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar, ya. Fala latma fi al-khudud. Dia tidak menampar-nampar pipi. Ya, kalau orang jahiliyah terdahulu mereka kalau kena musibah menampar pipi. Wala tanfa fi syu'ur. Mereka juga tidak, orang yang sabar itu tidak mengacak-acak rambut mereka. Kalau orang stres ya, mengacak-acak rambut. Wala syaqqa fil juyub. Mereka juga tidak merobek-robek baju mereka. Ya. Lakinnahu radin sabirun muhtasib. Tapi dia ridho, ya, atau dia sabar ya, dan mengharapkan pahala. Ini kalau orang sabar ini baru level yang kedua. Level yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah ar-ridho bil musibah. Yang ketiga ini adalah levelnya yaitu ridho dengan musibah. Wa ridho halun akmalu minas sabr. Dan ridho itu lebih sempurna daripada sabar. Ya. Wal farqu bainar radhi was sabir annar radhiya tastawi indahul musibatu wa adamuha. Bedanya antara yang sabar dengan yang ridho adalah kalau orang ridho itu bagi dia adanya musibah dengan tidak adanya musibah itu sama saja. Ya. Jadi kalau tadi sabar itu masih merasa berat, dia berharap tidak tertimpa musibah. Kalau orang yang ridho itu mau kena musibah ya sama enggak kena musibah itu sama saja. Itu orang yang ridho. Wala yatamanna aktsara mimma qaddarallahu alaihi, dan dia tidak berharap lebih dari apa yang Allah tetapkan baginya. Beda dengan orang sabar tadi. Orang sabar masih berharap seandainya saja saya tidak kena musibah. Kalau orang ridho ya sudah. Ya, kena musibah juga enggak apa-apa. Itu kalau orang ridho. Wa ammas sabiru faqad atharat fihi al-musibah. Kalau orang yang levelnya sabar, maka dia masih terpengaruh oleh musibah tersebut. Ya. Wa yatamanna annaha lam takun, dan dia berharap itu tidak terjadi. Wa laysat bil hayyinah 'alaihi, dan tidak terasa mudah baginya, masih merasa berat. Lakinnahu yasbiru wa yahbisu nafsahu 'anil muharramil qalbi wal qawli wal fi'li. Dan dia bisa menahan dirinya, dia sabar. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak berkata yang haram, tidak berbuat yang haram, tidak juga membatin yang haram. Kadangkala batin juga ya bisa saja membatin yang haram tadi, seperti misalnya merasa kecewa dengan takdir Allah, ini batin yang haram ya. Wa amma ar-radhi fa yaqul yaf'alu rabbi ma yasha. Orang yang ridha akan mengatakan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Wa ana radhin mutmain, dan aku tenang dengan ketetapan Allah. Ya, aku ridha dengan ketetapan Allah. Wal musibatu wa adamuha indi sawa. Ada musibah atau tidak ada musibah bagiku sama saja. Ini level yang ketiga, level ridha. Lakin ya, akan tapi i'lam, perlu diketahui, annal huzna la yunafir ridha. Tapi kesedihan itu bukan berarti tidak ridha. Orang yang ridha masih boleh untuk bersedih. Ya. Walihadza waqa'al huznu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam hina matabnuhu Ibrahim radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kesedihan ketika ditinggal oleh putranya yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu tadmu, mata boleh saja menangis, wal qalbu yahzan, dan hati boleh saja bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabba. Tapi ya, walaupun mata bersedih dan hati juga sedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhoi bagi kami. Ya. Allah tidak mengatakan yang Allah ridhoi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sungguh-sungguh bersedih atas kehilangan dirimu wahai Ibrahim. Ya, jadi Nabi juga sedih. Tapi ya, Nabi ridho dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat. Tingkatan yang paling tinggi yaitu al-halur rabi'ah asy-syukru. Yaitu bersyukur dengan adanya musibah. Ya. Kaifa yakunu syukru ala musibah? Bagaimana bisa orang bersyukur dengan musibah? Wahal yutasawwaru annal insana yashkuru Allah 'ala al-musibah. Apakah bisa dibayangkan, bisa digambarkan orang kok bersyukur dengan musibah, bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya? Maka jawabannya, na'am, mungkin saja dan tergambar, ya, yutasawwar, itu terbayangkan. Wa dzalika bi ayyaqisa hadhil musibah bima huwa a'zham, yaitu ketika dia bandingkan musibah yang menimpa dirinya dengan musibah yang lebih besar. Ya. Fa yashkurullaha, maka dia bersyukur kepada Allah. Seperti kebiasaan orang kita. Ya. Kalau orang jatuh, ya untung aja yang kenapa-kenapa cuma motornya, yang rusak cuma motornya. Untung aja orangnya enggak kenapa-kenapa, itu termasuk syukur, ya. Bilang untung aja meskipun dia dengan bahasa yang lain ya, bukan alhamdulillah ya. Tapi kadang juga orang ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah kamu enggak kenapa-kenapa, motor bisa dicari lagi, bisa dibeli lagi. Itu syukur. Yang kadang tidak kita sadari. Kenapa? Karena itu lebih ringan daripada kalau misalnya badannya ada yang kenapa-kenapa. Ya, maka itu hakikat syukur terhadap musibah. Wa yaqulu, dan orang yang bersyukur ini mengatakan hananaika ba'du syarri ahwanu min ba'din. Ya. Atas karuniamu ya Allah, ya, ternyata sebagian musibah itu lebih ringan daripada musibah yang lain. Artinya dia bersyukur musibah yang menimpanya ini lebih ringan daripada yang menimpa orang lain misalnya. Kadangkala dalam satu kecelakaan misalnya ya, ada yang lain mungkin barangkali meninggal atau apa, kita selamat gitu. Ya, maka musibah yang menimpa kita lebih kecil daripada yang menimpa mereka. Ya. Wa yashkurullaha ta'ala allam yusibhu bimusibatin uzma. Maka dia bersyukur kepada Allah karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar baginya. Wa yashkurullaha haitsu kanatil masa'ib kafaratil lidzunub. Dan dia juga bersyukur karena ya, musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dengan ini semoga dosa-dosa saya menjadi terhapus. Karena memang banyak dalil dan nas yang menunjukkan bahwasanya ya, orang yang kena musibah itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Nanti kita bacakan. Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin. Tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah, baik itu berupa rasa lelah, capek, dan juga sakit, wala hammin, wala husnin, wala adha, wala ghammin. Tidak pula rasa gundah, rasa sedih, ataupun ada dia terganggu, ya, ataukah dia ya ya murung ya hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah, sampai-sampai duri yang menusuk kulitnya ya, ya itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya, Allah akan hapuskan dosa-dosa orang tersebut ya, sesuai dengan musibah yang menimpanya. Wa yashkuru Allah azza wa jalla ay yaj'alahu fi hadhihi al-hal al-'aliyah halir ridha fa yakunu fi dhalika syakiran. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah telah menjadikannya berada di tingkatan ini, yaitu tingkatan ridha. Ya, sehingga dia termasuk orang yang bersyukur dengan hal tersebut. Ya. Ini syukur kita ini ternyata bisa ya dimanifestasikan dalam musibah ya. Jadi alhamdulillah ya. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa aku bersyukur atas musibah yang menimpaku. Ya. Karena musibah itu tidak lebih besar daripada yang dialami oleh orang lain. Ya. Dan satu lagi, aku masih bisa bersyukur kepada Allah. Itu juga suatu hal yang patut disyukuri. Ya. Dan juga aku bersyukur musibah itu tidak menimpa agamaku. Karena ini musibah dunia. Ya, kehilangan harta atau mungkin duitnya hilang, dompetnya hilang misalnya. Nah, itu masih lebih ringan, jauh lebih ringan kalau daripada musibah itu menimpa agama. Ya, dia menjadi orang yang apa? Tidak taat dan lain sebagainya. Itu masih lebih ringan. Ya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu min hadhil musibah musibatud din. Dan musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Bi ayyusabal insanu fi dinihi, yaitu ketika seorang itu tertimpa musibah di dalam agamanya. Bi haitsu yara min nafsihi annahu yakrahu tha'ah. Ketika dia mendapati dirinya tidak suka melakukan amalan ketaatan. Ya, wa annahu yuhibbul ma'asi. Dia juga suka dengan maksiat. Wa hadhihi fitnatun 'azimah taridu 'alal qalbi. Dan ini ujian yang berat yang kadangkala mampir di hati ya. Walakinil alwajib 'alal mar'i idza ahasa bidzalika ay yu'alija nafsahu fawra. Akan tapi wajib bagi seorang muslim ketika dia mendapati dirinya ada penyakit ini, mulai enggak suka ke masjid, mulai malas ke masjid dan tiba-tiba mulai suka ya dengan kemaksiatan yang biasanya dia enggak mau sekarang. Nah, berarti dia telah merasakan itu dan hendaknya dia langsung mengobati dirinya sendiri segera. Ya. Hatta la yatamakkan hadzal marad alladhi huwa saradanud din. Sehingga penyakit ini tidak semakin mengakar, tidak semakin kuat. Ya, sehingga menjadi kanker dalam agama, semakin menyebar, ya. Fi qalbihi, yaitu dalam hatinya. Wa yakhruja minal imani wa huwa la yash'ur, sampai-sampai pada tahap dia keluar dari Islam, keluar dari iman dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Ya, murtad tanpa sadar, naudzubillah. Ya. Waqad yaridu 'alal qalbi ahyanan ay yakraha tha'atan min tha'ati allati ya'lam annaha tha'ah. Kadangkala dalam hati itu terbesit bahwasanya dia itu kadangkala membenci suatu ketaatan yang dia tahu itu sebuah ketaatan. Contohnya seperti tadi ya, orang ke biasanya ke masjid, tiba-tiba dia malas aja gitu. Sekarang kok saya enggak mau ke masjid ah. Dia benci. Ya, dia enggak suka. Padahal dia tahu itu ketaatan. Atau misalnya qasiyami mathalan, atau misalnya puasa. Ya. Fa naqul, maka kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, hadza marad, ini itu penyakit. Ya. Ini itu penyakit. Ada orang yang kalau dan umumnya kita ya, umumnya kita. Kalau penyakit badan itu pasti kerasa. Dan kita pasti berobat. Karena kita enggak nyaman. Kalau penyakit-penyakit. Tapi kalau penyakit hati ini yang susah ya. Kita suka enggak ngerasa sakit. Ya. Jadi kita enggak butuh berobat. Kalau penyakit yang menimpa itu adalah penyakit hati. Ya. Maka kadangkala butuh orang untuk mengingatkan. Maka di sini dikatakan, wahai saudaraku ini penyakit. Wahadihi fitnah, ini ujian. Ya, yajibu ya antukhrija nafsaka minha, hendaknya engkau keluar dari kondisi semacam ini hatta la tarsakha fil qalbi, supaya ini tidak semakin mengakar di hatimu ya, fatu'addiya ilal khuruji min dinillahi azza wa jalla wa anta la tash'ur. Sehingga nanti bisa-bisa kamu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau tidak menyadarinya. Ya, kayak tadi ya, makin lama makin futur sampai enggak sadar ternyata dia sudah enggak pernah salat. Ya, padahal dulu salat ke masjid enggak pernah salat. Dan ini waktu ini terjadi. Ya, naudzubillah. Wastami' ila qaulillahi ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalam surat Muhammad di ayat ke-9 Allah Ta'ala mengatakan, dan demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sehingga hal itu membatalkan, menghapuskan amal-amal mereka. Ya. Lama karihu ma anzalallahu ala rasulihi ahbatallahu a'malahum. Ketika mereka benci dengan apa yang diturunkan kepada Rasul, maka Allah pun menghapuskan amal-amal mereka. Wala ihbata lil amali illa birriddah, dan amal itu tidak akan terhapus kecuali dengan riddah, dengan kemurtadan. Ya, jadi kalau membenci apa yang diajarkan oleh Nabi, diturunkan kepada Nabi, itu adalah kemurtadan. Ya, akan terhapus semua amal seorang insan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad ya dari agamanya di antara kamu, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka merekalah orang-orang yang amal-amalnya terhapus di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di neraka. Ya, surat Al-Baqarah ayat 217. Walakin idza qala qa'il, akan tapi kalau ada yang mengatakan demikian, ma huwa dawa'u li hadzal marad alladhi qad yujadu fil insan. Penyakit semacam ini tuh obatnya apa? Ya. Kan ini kan sudah disebut bahwasanya ini penyakit. Cuma obatnya apa? Gitu ya. Naqul, maka kita katakan ad-dawa'u huwa ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil wasfatud dawaiyah la tadhunnuha mujalladat aw asfara katsira. Dan obatnya itu jangan disangka, atau resepnya jangan disangka bahwa itu akan berjilid-jilid, akan berlembar-lembar, ya. Bal hiya fi kalimatain faqat, tapi cuma dua kata saja, atau dua kalimat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yasta'idz billahi wal yantahi, cukup dua kalimat, yaitu hendaknya dia ya berlindung kepada Allah, beristi'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia berhenti dari hal tersebut. Jadi ta'awud kemudian stop, itu kuncinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahatanil kalimatan ya taqdiyani ala hadzal da'i al-udul, maka hanya dengan dua kata ini maka penyakit yang mematikan ini akan sembuh, akan selesai, ya. Wal wasifu lahumma huwa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa a'lamun nasi bi amradil qulubi wa dawaiha. Karena yang meresepkan obat ini itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang paling paham tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya, ya. Jadi yang memberi resep bukan orang sembarang orang, ya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahsasta bi nafsika annaka takrahu syai'an min ta'atillah aw anna ladaika syakkan fi amri minal umuril yaqiniyah fadawa'u bi hadaini syai'ain. Maka kalau engkau mulai merasakan, ya, engkau membenci sesuatu ketaatan kepada Allah, atau engkau punya keraguan, tiba-tiba ragu atas hal yang sebenarnya engkau sudah yakini, ya, maka obatnya itu ada dua, yaitu yang tadi kita sebutkan. Yang pertama al-isti'adzatu billah, memohon perlindungan kepada Allah, sehingga engkau katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazaghun fasta'idz billah. Kalau setan itu menggodamu dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya sabda Nabi tapi firman Allah Subhanahu wa taala kalau digoda setan itu kan semua itu kan godaan setan, ya. Benci kepada ketaatan, kemudian merasa ragu itu bisikan setan. Maka solusinya adalah yang pertama memohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita kadang baca-baca sesuatu yang membuat kita tuh ragu gitu ya. Nah, kita langsung berta'awudz, ya. Yang kedua al-intihau bi an tu'ridha an hadza. Yang kedua adalah stop, berhenti dari hal tersebut, ya. Jadi berpaling, ya, jangan kemudian diterusin. Nah, kalau diterusin ya menambah masalah, ya. Jadi tidak cukup bertawuh, tawuh tapi terusin, tawuh terusin. Nah, ini jadi kurang maksimal, ya. Maka berhentilah dan berpaling darinya. Wamhuhu min qalbika, hilangkanlah dari hatimu. Watanasahu, dan lupakanlah dia. Wataghafal anhu, apa, lupakan. Wabidzalika yazul, dengan itu akan hilang, ya. Wa natayaqqanu annahu yazul, dan kami yakin, kata Syekh Utsaimin, bahwa itu akan betul-betul hilang. Li'annal wasifal ad-dawai a'lamu nasi bihi, karena yang meresepkan adalah orang yang paling ngerti, ya. Wa ansahun nasi li'ibadillah, dan orang yang paling mengharapkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya aja dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tertimpa musibah, kita mulai merasa futur, mulai merasa apa? Ada keraguan dalam iman kita, maka inilah caranya, ya. Kita beristiadzah, memohon memohon perlindungan kepada Allah, kemudian berhenti, stop memikirkannya, stop meneruskannya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, kita lanjutkan di fitnah yang kedua. Fitnah kejelekan yang kedua yaitu al-fitnatu bil-i'jabi bin-nafsi wal-i'tidadi bir-ra'i. Fitnah yang kedua adalah fitnah merasa kagum dengan diri sendiri, mengagumi diri sendiri, ya, dan berbangga-bangga dengan pendapat atau dengan pemikirannya. Ini fitnah, ini ujian ketika seorang ditimpa penyakit, merasa hebat, merasa kagum dengan diri sendiri, merasa dirinya wah gitu ya. Entah itu wah hartanya, wah pinternya, wah apapun, ya. Dan dia merasa terlalu memaksakan pendapat kepada orang lain, ya. Wa min al-fitnati ma ya'ridu li ba'd talabati al-'ilmi min al-i'jabi bin-nafsi wal-i'tidadi bir-ra'yi. Di antara ujian atau fitnah yang kadangkala menimpa penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu berarti kita, ya, orang-orang yang ngaji, orang yang sudah hijrah, orang yang sudah suka ikut-ikut kajian, ya. Yaitu fitnah merasa kagum dengan diri sendiri dan juga merasa terlalu membangga-banggakan pendapatnya, ya. Wahtiqaril akhirin, dan dia meremehkan orang lain. Wa adami rafi'ir ra'si li aqwalihim, dan dia tidak mau melirik pendapat orang lain. Sepokok men pendapat saya, wis. Titik. Itu namanya enggak mau melirik, ya. Tidak mau mengangkat kepalanya sekedar untuk melihat orang lain, itu enggak mau dia. Hatta yatasawwaral insanu nafsahu wa ka'annahu 'alimul ummati wa jahbadhuha. Sehingga sampai-sampai dia menggambarkan dirinya, membayangkan dirinya seolah-olah dia adalah ulama'nya umat ini dan cendekiawannya umat ini. Ya. Namanya kalau orang cari ilmu kemudian dia merasa bisa ngerti gitu kan. Mungkin habis satu kitab sudah merasa hebat. Maka dia kemudian merasa jadi ulama. Dan ini boleh jadi. Dan ini mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Wa hadza da'u a'nida al-ujub min asyaddi ma yakunu dararan 'alal mar'i. Dan penyakit ini yaitu penyakit ujub. Ini namanya penyakit ujub, ya, penyakit yang merasa dirinya hebat. Adalah penyakit yang paling berbahaya bagi seseorang. Walasi yama talabatul ilmi, terutama penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Li'anna ar-rajula idza u'jiba bi ra'yihi ihtaqara al-akhirin. Karena kalau orang sudah merasa dirinya hebat, merasa kagum dengan dirinya sendiri, maka dia akan meremehkan orang lain. Walam yarfa li'ara'ihim ra'sa. Dia tidak lagi mau melihat pendapat orang lain. Walam yara fi mukhalafatiha ba'san. Dia tidak merasa bahwa kalau banyak yang menyelisihi dia itu dia enggak merasa ada yang aneh, ya. Jadi artinya peduli amat gitu ya. Yang lain pada beda-beda, saya beda. Misalnya yang lain itu punya pendapat, saya beda sendiri. Dia ngerasa biasa saja. Ya. Wa tajiduhu yamshi 'alal ardi ka'annahu yamshi 'alal hawa. Dan dia berjalan di muka bumi seolah-olah dia berjalan di atas udara, terbang di atas angin. Min siddati raf'il 'ujubi lahu, saking ujubnya dia dengan diri sendiri. Ya. Hatta inna rajula la yadhhabu ila al-qawli dha'if alladhi laysa lahu hadhun min an-nadhri fa ya'khudhu bihi. Sampai-sampai ada ya di antara mereka yang dia itu mengambil pendapat yang lemah. Katakanlah ada suatu perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu ya. Atau mungkin tidak ada perbedaan pendapat tapi dia ambil pendapat yang lemah sekali. Ya. Pendapat yang tidak diperhitungkan dalam khilafiyah. Yang kita sebut dengan pendapat yang syadz. Pendapat yang nyeleneh. Yang aneh. Ada mungkin satu dua ulama yang berpendapat demikian. Tapi itu menyelisihi ijma', menyelisihi jumhur. Lemah sekali. Gitu ya. Tapi, وَيَحْتَقِرُ الْأَخْرِينَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. Tapi, di saat yang sama dia meremehkan orang lain yang boleh jadi punya ilmu lebih daripada dia. Ya, lebih mengilmui masalah tersebut daripada dia. Ya. Li'annahu ittala 'ala haditsin lam ya'lam anna lahu mu'aridan. Karena boleh jadi orang ini ya, dia tahu satu hadis, tapi dia enggak tahu ternyata ada hadis lain yang menyelisihinya. Karena tidak semua hadis itu kemudian langsung saling mendukung, enggak. Dalam fikih itu pasti ada masalah-masalah yang satu hadis mengatakan demikian, satu hadis mengatakan demikian, sehingga terjadilah perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Tapi orang ini berpegang dengan satu hadis, langsung sudah merasa jumawa. Dia enggak tahu ada hadis lain, ya. Orang lain punya dalil juga, tapi dia enggak peduli. Bahkan dia enggak tahu. Ya, makanya karena dia enggak tahu, dia merasa ini sudah menjadi hal yang paten, gitu ya. Lam ya'lam annahu dha'if, atau dia enggak tahu ternyata hadis yang dijadikan pegangan itu hadis yang lemah, ya, karena dia memang enggak punya ilmunya. Dia taunya ini hadis, wah ini langsung. Ya. Lam ya'lam anna lahu mukhassison. Dia juga enggak ngerti kalau hadis itu ada pengecualiannya. Jadi dianggapnya hadis ini berlaku umum, tidak ada pengecualian sama sekali. Orang lain kalau menyelisihi berarti salah gitu. Padahal boleh jadi ada hadis lain yang menjadi pengecualian dari hadis tersebut. Ya. Dia enggak tahu semua itu, enggak tahu kalau dhaif kalau ada pengkhususnya, enggak tahu kalau ada hadis lain, ya. Fa ya'khudhu bihi, dan dia ambil pendapat tersebut. Wa laitahu ya'khudhu bihi wa yaslamul akharuna min syarrihi. Ya. Ya masih mending kalau dia itu sekedar mengambil pendapat tersebut kemudian dia tidak meremehkan orang lain. Orang lain selamat dari apa namanya? Caciannya atau peremehannya, ya. Bal ya'khudhu bihi tsumma tarahu yudallilu man huwa afdalu minhu fil ilmi wad-din. Tapi yang terjadi adalah dia sudah mengambil pendapat yang lemah, ya, dengan itu dia kemudian menyesat-nyesatkan orang yang bahkan lebih berilmu dari dirinya. Ya. Wa hadza da'un 'adzim, ini penyakit yang berbahaya. Ya. Yujibu liman ittasafa bihi na'udzubillahi minhu ayya'ma 'anil haqq. Orang yang kena penyakit ini maka dia ya bisa menjadi buta terhadap kebenaran. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut. Wa yaral batila haqqan wal haqqo batila. Dan dia akan melihat yang benar itu menjadi dia lihat batil, dan dia lihat yang batil itu menjadi benar. Jadi terbalik ya. Yang sebenarnya itu benar dia lihat suatu kebatilan, yang dia pandang batil ternyata kebenaran. Itu kalau sudah kena penyakit seperti ini. Walaqad sami'tu an ba'dhis sighari fil ilmi annahu 'urida marratan minal marrat biqaulil imami Ahmad bin Hanbal. Syekh Utsaimin mengatakan, aku pernah mendengar ya, sebagian orang yang cetek ilmunya, ya, yang ilmunya tidak ya, bukan termasuk orang yang berilmu gitu ya. Bahwasanya suatu ketika dia pernah disodorkan kepadanya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita tahu Imam Ahmad ya, salah satu imam empat madhab, madhab Hambali. Ya. Qila lahu, anta taqulu kadha wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqulu kadha. Ya. Coba lihat ini. Ya, engkau katakan demikian, tapi Imam Ahmad katakan demikian. Ya, coba bandingkan pendapatmu dengan pendapat Imam Ahmad. Faqala, maka apa yang dia katakan? Wa man Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal rajulun wa ana rajulun. Emang siapa Ahmad bin Hanbal? Ya, Ahmad bin Hanbal laki-laki, saya juga laki-laki. Ya, dia makan kurma, saya makan nasi gitu ya. Maksudnya sama-sama makan gitu ya. Apa bedanya saya sama dia? Gitu ya. Ini yang pernah didengar oleh Syaikh Utsaimin seperti itu. Ya. Warujulah fil ilmi wad-din tahtaju ila ilmin wat-taqwa. Ketahuilah bahwasanya ya, yang namanya laki-laki sejati ya, dalam ilmu dan agama itu membutuhkan ketakwaan. Jadi bukan sekedar asal laki-laki ya, tapi laki-laki betul-betul yang berilmu dan bertakwa ya. Fal nafrid annaka rajulan wal imamu Ahmad rahimahullah rajulan, lakin hal anta fi masafin al-imami Ahmad fil ilmi au fi zuhud au fi taqwa. Ya, katakanlah ya, betul engkau laki-laki, Imam Ahmad juga laki-laki, oke okay. Ya, akan tapi apakah engkau setara dengan Imam Ahmad dalam ilmu, dalam kezuhudan ya, dan juga dalam ketakwaan, sama enggak? Enggak sama. Mau kalau cuma sama laki-laki, sesama laki-laki, orang gila yang di pinggir jalan juga laki-laki kan gitu ya. Jadi enggak masuk akal juga dia katakan kita sama-sama laki-laki, sama-sama makan nasi ya. Dalam hal ilmu ya tentu saja harus kita bedakan. Ittaqillah ya akhi. Ya, bertakwalah kepada Allah fi nafsika, ya. Wa'rif qadra nafsaka. Ketahuilah kedudukanmu. Ketahuilah kadarmu. Wa man 'arafa qadra nafsihi 'arafa an-nasu qadrahu. Siapa yang ngerti kedudukan, kadar dirinya, kapasitas dirinya, maka dia akan, maka orang-orang juga akan mengakui kapasitas dia. Wa man u'jiba bi nafsihi saqata min a'yunin nas. Dan siapa yang kagum dengan dirinya sendiri, maka dia akan jatuh di mata manusia. Ya, wa hadza minal fitanil adzim. Minal fitanil azimah. Dan ini merupakan fitnah yang besar kalau orang sudah merasa seperti itu. Walihada tajidur rajul yatahaddatsu ma'aka wa huwa talibu ilmin saghir. Ya. Maka engkau akan dapati ada orang yang ngobrol denganmu dan dia adalah penuntut ilmu pemula gitu ya. Penuntut ilmu yang masih pemula, wa huwa syamikhun, tapi dia sudah merasa tinggi. Murtafi, merasa luhur, merasa ya tinggi ya. La yalinu wala yatabayyanul haqq. Tapi dia itu tidak luwes ya. Dia kaku ya dan tidak menjelaskan kebenaran. Wa dzalika sababuhu al-ijabu bin nafsi. Yang demikian itu sebabnya adalah karena dia merasa hebat, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Wa huwa minal fitan, dan ini termasuk fitnah, termasuk ujian. Nas'alullaha ta'ala ayyaja'alana mimman 'arafa qadra nafsihi. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita sebagai orang yang mengenal, mengetahui kapasitas diri kita sendiri, wa nazzalaha fi manzilatiha, dan bisa menempatkan ya, kita, diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kalau kita kapasitasnya penuntut ilmu biasa, apalagi cuma baru kajian, suka nyimak kajian tematik ya, belum ngaji kita, belum apa, itu masih sangat-sangat pemula sekali. Harusnya orang itu sadar ya, yang lebih banyak hebat dari antum itu lebih banyak ya, yang di pesantren, yang di sana, yang di sini. Udah nggak usah terlalu ngegas gitu ya, kalau kata orang sana jangan terlalu ngegas gitu ya, slow aja, kita tempatkan diri kita sesuai dengan apa yang menjadi kedudukan kita ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ya, bismillah. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimanakah cara meredam amarah? Karena setiap hari ana bawaannya marah kalau sesuatu tidak sesuai yang ana inginkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan wa baraka fik. Marah itu dari setan, ya. Marah itu dari setan. Ya, sehingga orang yang sering marah itu dia berarti diganggu oleh setan. Ya. Kalau orang itu adalah orang yang pemarah, maka yang pertama dia harus lakukan adalah kalau orang marah, kata Nabi SAW, barang siapa yang marah, maka hendaknya, kalau dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ya. Dan kalau dia sedang duduk, maka hendaknya dia berbaring. Falyat pajik, hendaknya dia berbaring. Ya. Jadi, itu berarti adalah menahan dirinya ketika marah. Mungkin marahnya itu kadang susah untuk ditahan, ya, tiba-tiba marah, karena marah itu dari hati, kan, ya, dari hati. Tapi yang menjadi bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika marah, karena marah itu suatu hal yang ya terjadi pada setiap manusia. Jadi yang penting itu bagaimana bersikap ketika marah. Ya. Maka tadi kalau kita sedang berdiri, maka hendaknya kita duduk. Kalau kita sedang duduk, hendaknya kita berbaring. Ya. Dan kalau kita marah itu jangan ngomong apapun. Jangan melakukan apapun. Ya. Ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang marah. Nah sekarang bagaimana supaya tidak mudah marah? Ya. Tergantung marahnya karena apa. Gitu ya. Tergantung marahnya karena apa. Kalau marah-marah, suka marah sama orang, ya. Ya kita perlu lihat juga, ya, orang itu Anda suka nggak kalau Anda dimarahi sama orang? Ya. Anda suka nggak kalau dimarahi sama orang? Kalau ternyata Anda nggak suka, ya hendaknya seorang itu memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan, seperti itu, kan gitu. Ya. Dia nggak suka dimarahi orang, dia nggak suka tiba-tiba dijudesin sama orang. Ya. Ya, makanya jangan juga marah, mudah marah sama orang, gitu ya. Ya. Terus kemudian juga marah itu kadangkala karena memang mungkin banyak masalah, ya, mungkin juga banyak, mungkin kurang tidur dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhatikan juga, ya. Karena orang kurang tidur bisa gampang marah. Orang sakit gigi juga gampang marah. Ya. Orang banyak masalah juga gampang marah. Jadi kita perlu tahu juga, ya, akarnya itu di mana, gitu ya. Kita coba perbaiki. Kita mungkin perbanyak istirahat. Kemudian kita perbanyak istirahat. Kemudian apa tadi? Kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang paling penting, karena tidak ada sesuatu pun usaha yang kita lakukan kecuali pasti kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang penanya ini bisa lebih bisa menahan amarahnya dan bisa berlaku bijak ketika dia marah. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awan Ustadz, izin bertanya, ana dulu semangat belajar sampai memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pendidik. Sampai ana memutuskan kuliah, qodarullah, ana kuliah di perguruan tinggi swasta jurusan PAI. Saat ini ana sudah semester 7, tapi niat dan keinginan ana tanpa terasa mulai luntur dan lemah. Ana seperti kehilangan arah. Ustadz, apa yang harus ana lakukan dari Ukti Umu dari Kebumen? Iya. Menjadi seorang pendidik itu adalah seorang cita-cita yang sangat mulia, ya, karena pendidik itu berarti bermanfaat bagi orang lain. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, catat, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Ya, selama kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, maka kita semakin mendapat predikat manusia yang terbaik. Itu yang pertama, ya. Kalau Anda sudah punya cita-cita untuk mendidik orang lain, mengajari orang lain, itu hendaknya Anda ingat bahwa itu ada cita-cita yang mulia, ya, yang mulia dan menjadikan Anda sebagai manusia yang terbaik. Yang kedua, ya, menjadi pendidik berarti Anda telah menabung tabungan jariah. Ya, kata Nabi SAW, "Idza matal 'abdu inqata 'anhu 'amaluhu illa bitsalat." Kalau orang meninggal itu amalnya terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah, ya, Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Setiap Anda mengajari orang lain sesuatu, kemudian dia amalkan, itu pasti akan menjadi pahala juga bagi Anda. Ya, betapa banyak pahala yang akan Anda dapatkan kalau Anda mengajari banyak orang. Kalau cuma satu orang, dia, pahala dia buat Anda. Kalau Anda jadi pendidik, mengajari banyak orang, ya, dan kemudian mereka mungkin katakanlah setengahnya saja mengamalkan, ya, setiap hari, ya, Anda mengamalkan, Anda mengajarkan akhlak yang baik kepada mereka. Mereka kemudian berakhlak baik sepanjang hidupnya. Ya, betapa banyak amal pahala yang mengalir kepada Anda. Belum lagi kalau Anda mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan apapun, nasihat-nasihat apapun yang diamalkan orang lain akan kemudian mengalir. Bahkan sampai Anda meninggal pun tetap mengalir. Ini jangan sampai kita remehkan, ya. Pahala jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi mungkin, ya, mungkin penanya ini mungkin butuh motivasi lebih, ya, mungkin perlu diingatkan kembali tentang hal-hal yang istimewa tentang seorang pendidik, ya, sehingga dia kembali bersemangat, ya, tidak kemudian malah hilang semangat, ya, itu sudah mulia dan jangan kemudian malah putur, ya, itu nasihat saya. Sehingga kembalilah kita menengok, ya, apa namanya, hadis-hadis atau perkataan para ulama tentang istimewanya seorang pendidik atau pengajar. Ya, semoga membantu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk bisa mencapai level yang ketiga, yakni bersabar dan bersyukur, apakah ada cara yang sederhana untuk diamalkan? Secara, saya sampai hari ini tatkala mendapatkan sesuatu yang tak baik. Di pukulan pertama, selalu marah, dan setelah itu pasti menyesal dan baru bisa mengatakan ikhlas. Adakah hubungannya dengan surah Al-Ankabut ayat 2 agar kita makin kuat? Jazakallahu khairan. Ya, caranya, ya, kalau supaya kita bisa lebih bersyukur tadi, ya, sudah disampaikan oleh Syaikh Utsaimin bahwa apapun itu, apapun yang menimpa kita, selama itu bukan musibah yang menimpa agama, itu masih ringan. Saya katakan masih ringan. Kenapa? Musibah apapun, ya. Kalau musibah itu menimpa agama, yang hancur itu bukan dunia, tapi akhirat. Maka ini hendaknya senantiasa diingat, ya. Selama musibah itu tidak menimpa agama kita, itu insya Allah tetap lebih ringan, menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga, ya, hendaknya kita juga bandingkan dengan, selalu membayangkan musibah yang lebih buruk, ya. Apapun yang menimpa kita, niscaya ada yang lebih buruk darinya, ya. Kita misalnya kehilangan dompet, mungkin ada yang kehilangan rumahnya mungkin, ya. Kita kehilangan, kita ada yang rusak, barang kita yang rusak, mungkin ada yang kebakar seluruh barang-barangnya, ya. Jadi insya Allah selalu ada yang lebih berat dari kita, ya. Itu juga harus kita ingat terus, sehingga ketika terjadi sesuatu yang diingat itu ya itu, gitu ya. Wah, alhamdulillah, apa namanya, saya masih kena musibahnya masih yang seperti ini, masih yang level ini, gitu ya. Bukan malah kemudian merasa, waduh, berat banget apa musibah saya. Padahal yang lain yang lihat, ya elah, gitu ya palingnya. Dia pasti ngeliat, ya elah gitu doang, gitu ya. Asalnya seperti itu, gitu ya. Maka langkah yang terbaik adalah selalu menyangka bahwasanya musibah kita itu selalu lebih ringan daripada yang ditimpa orang lain, dan kita bersyukur bahwasanya musibah itu tidak menimpa agama kita, tidak, kita tidak futur, kita tidak, itu sudah hal yang sangat patut kita syukuri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, Ustaz, dari Lampung. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimanakah bahagia ketika sakit? Kiat bahagia ketika sakit, ya. Orang yang sakit memang semestinya patut berbahagia, ya. Pertama, karena tadi sakit itu akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Jadi kalau dosa itu dibalas di akhirat, ya, mesti Anda akan bersyukur kalau ini sudah dihapuskan di dunia. Percayalah sama saya, ya. Kalau Anda tidak dihapuskan dosanya di dunia, tidak dikafarahkan, ya, tidak dihapuskan, kemudian dibalas di akhirat, pasti di akhirat Anda akan berharap dulunya itu, mbok, ya, saya itu mbok kena musibah, mbok dulu itu saya sakit. Ya, sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis, ya, ya, di nanti di akhirat orang-orang itu berharap bahwasanya dulu dia itu, ya, di sayat-sayat kulitnya, karena tahu betapa besar pahala dan ampunan bagi orang yang kena musibah, ya, sehingga dia merasakan, oh, di akhirat itu berat dosanya, ya. Maka ingatlah selalu bahwa sakit itu akan menghapuskan dosa, dan penghapusan dosa itu bukan yang sepele, ya. Penghapusan dosa itu jangan dianggap sebagai keutamaan yang biasa-biasa saja, ya. Anda mungkin beristighfar hapus dosa, tapi apakah Anda sering beristighfar, ya, sehingga auto dihapus dosanya? Kan nggak mesti, ya. Mungkin Anda melakukan dosa-dosa yang tidak Anda sadari, ya. Maka kita senantiasa butuh kepada pengampunan Allah, penghapusan dosa, ya. Maka jadikanlah sakit itu sebagai rasa syukur kita bahwa dosa-dosa kita dihapus, ya. Yang kedua, sakit itu kadangkala menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Kadangkala orang itu kalau nggak sakit, dia bisa bebas berbuat apapun termasuk maksiat. Maka dengan adanya sakit, ternyata dia tidak menjadi tidak bisa berbuat maksiat. Ini juga patut disyukuri, ya. Jadi ada banyak hikmah yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini tentang orang sakit. Namun intinya bahwasanya dalam sakit itu ada banyak hikmahnya yang Allah tetapkan bagi kita, ya. Yang itu, ya, mestinya malah membuat kita senang, ya. Kita tidak menjadi punya banyak beban di akhirat karena dosa-dosa kita. Ya, semoga cukup membantu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, pertanyaan yang terakhir, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang pria yang hendak menikah, tapi selalu dibayangi ketakutan tidak diberi kecukupan harta. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya sangat terbebani dengan ketakutan seperti ini. Syukron. Ya. Barakallahu fiik. Kalau kita betul-betul beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan takut. Karena Allah telah menjamin, ya. Dalam surat An-Nur Allah Ta'ala menjamin, ya, orang-orang yang menikah, ya, nikahkanlah orang-orang di antara kamu, ya. Allah akan membuat mereka kaya, Allah akan mencukupi mereka, itu sudah jelas, ya. Jadi gak usah takut, ya, karena setiap orang itu ada rezekinya masing-masing, ya. Anda sendiri, Anda dapat rezeki, Anda menikah dengan orang, nanti rezekinya akan ditambah. Karena rezeki Anda tidak akan berkurang dikasih kepada istri atau kepada anak, tidak seperti itu. Ya, rezeki itu masing-masing bawa, masing-masing itu dikasih, dijatah. Ya, kalau Anda misalnya sekarang menikah, rezeki Anda satu, ya, istri Anda ketika Anda nikah itu dia punya jatah rezeki. Ya, meskipun lewat antum, tapi Allah akan menambahkan, walaupun lewat antum, tapi dia akan dapat. Anak antum juga akan dapat. Jadi rezeki itu bukan sesuatu yang apa namanya patut ditakutkan untuk hal-hal yang bersifat ketaatan, ya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi orang yang melakukan ketaatan, contohnya ibadah umroh, ibadah haji, ya. Bahkan dikatakan ibadah haji adalah ibadah yang akan menghapuskan kemiskinan, padahal haji itu kan mengeluarkan biaya, ya. Umroh itu kan mengeluarkan biaya, tapi apa kata Rasulullah SAW, ya, dia adalah akan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Dia akan menjadi kafaroh dosa antara keduanya, dan juga dalam hadis lain dikatakan bahwa umrah dan haji tabi'ul bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra, ya, wadh-dhunub kama yanfil kiru khabatal hadid wa dhahab wal fiddah. Iringilah haji dengan umrah karena keduanya akan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran sebagaimana api akan menghapuskan karat, ya, besi, ya, dan emas dan perak. Jadi umrah saja yang keluar duit banyak itu Allah Nabi katakan akan menghapuskan kemiskinan. Begitu pula menikah. Menikah Allah akan kayakan. Itu kalau antum percaya dengan ayat Allah. Ya. Jadi sekali lagi, dalam hal ketaatan kita enggak usah takut. Allah akan menjamin. Ya, dalam hal sedekah, sedekahan keluar uang. Ya. Sedekah keluar, tapi Allah akan janji akan menggantinya. Ya. Kalau enggak di dunia akan di akhirat, tapi tidak akan miskin. Ya. Mana qasat sadaqatin min malin, ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sedekah itu jelas-jelas keluar duit. Tapi kata Nabi apa? Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta, coba. Berarti amal ketaatan kita sedekah, menikah, umroh, haji, silaturahim, kadang silaturahim keluar biaya ya. Tapi kata Nabi apa? Orang yang silaturahim dia akan dipanjangkan umurnya wa ayyub satallahu rizquhu dan akan diluaskan rizkinya. Coba, silaturahim kan perlu dana ya. Ada ngasih uang ke ini orang tua, ke kerabat, mungkin pulang kampung Pak ini, tapi kata Nabi akan diluaskan rizkinya. Jadi amal-amal ketaatan ya, jangan khawatir, Allah akan menjamin. Selama niatnya itu untuk menjaga kemaluan, menjaga diri ya supaya tidak berzina, itu adalah ketaatan, maka jangan sekali-kali ragu dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala a'lam bissawab.